Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Wa inna kulla mudasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan pada bab yang terbaru dari kitab kita, pada bab ke-40 9. Syekhul Islam rahimahullah akan membahas pada bab 49 tentang orang yang menyandarkan nikmat kepada dirinya, kepada ilmu dan usahanya. Bab yang akan dibahas bahwa seorang apabila menyandarkan nikmat yang dia dapatkan, disandarkan nikmat itu kepada perbuatannya, usahanya. Ini pembahasan yang akan dibahas oleh Syekhul Islam. Maka kalau berbicara tentang seorang yang menyandarkan nikmat yang didapatkan dari Allah Azza wa Jal, lalu menyandarkan nikmat itu datang karena sebab ilmunya, amalannya, usahanya, maka ini kata Syekh Utsaimin, nau'un minal isyraq birrububiyah. Maka di sini termasuk jenis dari perbuatan syirik kepada Allah dalam rububiyah. Barakallahu fikum. Termasuk jenis perbuatan syirik kepada Allah dalam rububiyahnya Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kata Syaikh Utsaimin, wa idza adafaha ilallah, ini kondisi orang yang menyandarkan nikmat yang didapatkan. Dia menyandarkan nikmat itu kepada usahanya, ilmunya, amalannya, bukan disandarkan kepada Allah. Ini termasuk perbuatan syirik kepada Allah Ta'ala. Iya. Seperti seorang mengatakan, saya dapat harta karena kepandaian saya. Berarti dia menyandarkan nikmat harta yang dia dapat kepada dirinya. Nah, ini termasuk syirik dalam rububiyah. Wa idza adhafaha ila Allah. Nah, sekarang apabila seorang menyandarkan nikmat yang didapatkan disandarkan kepada Allah, lakinnahu za'ama, dia menganggap annahu mustahiqqun lidzalik, bahwa dia berhak mendapatkan nikmat itu. Wa anna ma a'tahu Allah laisa mahdun tafaddul, dan apa yang Allah berikan bukan semata keutamaan dari Allah. Iya, saya ulangi, apabila seorang menyandarkan nikmat yang dia dapat kepada Allah, namun dia menganggap bahwa dirinya berhak mendapatkan nikmat tersebut bukan semata-mata keutamaan dari Allah Azza wa Jal. Lakin li'anahu ahlun, namun dia menganggap dirinya orang yang pantas mendapatkan nikmat tersebut, golongan orang yang mendapatkan nikmat tersebut. Maka sikap seperti ini, kata Syekh Utsaimin, nau'un minat ta'alli wa tarafu' fi janibil ubudiyah. Namun sikap seperti ini termasuk jenis ta'ali. Ta'ali yakni menganggap dirinya tinggi, merasa dirinya lebih memiliki ketinggian dari sisi ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Syekhul Islam akan membawakan dua ayat, dua dalil dari Al-Quran, bahwa siapa yang menyandarkan nikmat yang didapatkan disandarkan kepada dirinya, usahanya, ilmunya, ini termasuk diantara bentuk kesyirikan dalam rububiyah. Adapun dalil yang pertama, barakallahu fikum, adalah surat Fussilat ayat ke-50. Allah Ta'ala berfirman pada ayat ke-50, wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra massathu la yakulanna hadza li. Dalam surat Fussilat ayat yang ke-50, Allah menceritakan ada jenis orang yang mereka menyandarkan nikmat kepada selain Allah, kepada dirinya. Wala in adzaqna, dan jika kami memberikan, adzaqna jika kami memberikan, iya. Wala in adzaqnahu, dan jika kami Allah memberikan kepada manusia itu, apa yang Allah berikan? Rahmatan minna, rahmat dari kami. Diberi oleh Allah rahmat, diberi oleh Allah Ta'ala rezeki, badan yang sehat, harta yang cukup. Min ba'di dharra, setelah sebelumnya ditimpa dharra, kesempitan, kefakiran, kematian anak dan keluarganya, ditimpa dengan berbagai macam ketakutan, diuji musibah, kesempitan. Layakulanna masadhu layakulanna, pasti dia mengatakan hadza li, ini adalah nikmat dariku. Ya. Ini adalah nikmat yang saya dapatkan atas usahaku. Barakallahu fikum, ini potongan ayat, ayat yang ke-50. Ya. Kalau kita lihat kata Syekh Utsaimin, wala in adzaqnahu, jika kami mencicipkan, merasakan kepada manusia, hu adzaqnahu, domir ya'udu alal insan, jika kami merasakan, mencicipkan kepada manusia itu, al-murad, jadi maksud dengan manusia di sini jenis manusia. Wakil ada yang mengatakan yang dimaukan adalah al-kafir, jenis orang yang kafir. Wadahir namun, kata Syekh Utsaimin, yang nampak dari domir dalam ayat ini, annal murad bihi al-jins, yakni segala jenis manusia. Manusia kalau ditimpakan dengan sesuatu dari rahmat, setelah ditimpa kesempitan, itu seringkalinya mengucapkan, nikmat ini adalah karena jerih payah saya. Lupa kepada Allah. Illa annahu yamna' min hadhil hal al-iman. Namun, akan terhalang mengucapkan seperti ini, kondisi seperti ini, bagi orang yang beriman. Kebanyakan manusia seperti itu. Namun ada orang yang tidak seperti itu jenisnya. Siapa itu? Orang yang beriman. Fala yaqulu dzalikal mu'min. Orang mukmin tidak akan mengatakan kalimat seperti itu. Lihatlah bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam diberi oleh Allah pilihan, milih kerajaan atau ilmu. Milih menjadi raja atau milih jadi ilmu. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Allah berikan ilmu dan kerajaan. Dan Allah ajarkan ilmu-ilmu, dan Allah berikan kerajaan yang tidak ada sebelum dan sesudah Nabi Sulaiman, kerajaan seperti itu. Iya. Namun lihatlah Nabi Sulaiman ketika diberi banyak nikmat, apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua kerajaan jin, manusia tunduk, hewan tunduk. Kerajaan yang luar biasa. Jin semuanya tunduk. Allah tundukkan bangsa jin kepada Nabi Sulaiman. Binatang semuanya tunduk. Bisa menguasai bahasa berbagai macam jenis binatang. Betul-betul seorang raja yang tidak ada sebelum dan sesudahnya. Tapi lihatlah Nabi Sulaiman ketika mendapatkan sekian banyak nikmat, ini hanyalah keutamaan Rabbku. Ini adalah ujian bagiku. Apakah saya akan bersyukur atau saya jadi orang yang kufur? Ya. Seringkali orang ketika diberi nikmat, saya jadi orang besar, siapa dulu bapak saya? Saya jadi orang hebat, siapa dulu kakek saya? Seolah bapaknya dan kakeknya yang bikin dia besar. Padahal itu bukan. Semata-mata hanya ujian bagi dia. Lalu Syekh Utsaimin rahimahullah mengungkapkan, kalau ingin lebih jelas, lihat ayat sebelumnya. Kita lihat ayat 47-49. Bagaimana urutan ayat ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 47, "Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah." Kepada Allah lah dikembalikan ilmu kapan terjadinya kiamat. Satu. Kepada Allah lah dikembalikan ilmunya kapan terjadinya kiamat. Nabi dan Rasul tidak tahu, apalagi kita, apalagi para dukun, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang kedua, wama takhruju min samaratin min aqmamiha, dan tidaklah keluar dari buah-buahan, buah-buahan yang keluar dari akmamiha, kelopaknya. Antum lihat bagaimana buah ketika mulai muncul dari kelopak bunganya. Allah yang tahu apakah ini mujadi atau tidak jadi. Allah yang tahu. Allah tahu. Yang ketiga, dikembalikan kepada Allah pula, wa ma tahmilu min unsa, dan apa yang dikandung di dalam rahim kaum wanita, apakah dia orang bahagia atau sengsara nantinya, tidak ada yang tahu. Apakah dia akan lahir sehat atau selamat, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wala tad'u illa bi ilmihi, dan tidak pula melahirkan seorang wanita dari anaknya kecuali dengan ilmunya Allah. Itu semuanya di sisi Allah ilmunya. Wa yauma yunadihim aina syuraka'i qalu adannaka ma minna min syahid. Dan kelak pada hari kiamat, yunadihim, mereka dipanggil, aina syuraka'i, mana sekutu-sekutu saya, kata Allah. Qalu, mereka menjawab, adzannaka, kami umumkan, ma minna min syahid, tidak ada saksi bagi kami, engkau tidak punya sekutu. Itu di hari kiamat. Orang-orang yang mereka nanti di hari kiamat menyembah selain Allah, kepada batu, kepada kayu, kepada orang mati, nanti akan dipanggil, aina syuraka'i, mana sekutu-sekutu saya? Maka mereka menjawab, adzannaka ma minna min syahid, kami umumkan kepada engkau ya Allah, tidak ada saksi bagi kami kalau engkau punya sekutu. Itu nanti di hari kiamat. Pada ayat yang ke-48, wadalla anhum ma kanu yad'una min qabl wa dhannu ma lahum min mahis. Wadalla anhum, dan tersesatlah mereka. Maka nayud'un, apa yang mereka dulu mereka sembah dari selain Allah. Wadannu ma lahum min mahis, dan mereka yakin, dhannu, mereka yakin, ma lahum min mahis, tidak ada lagi jalan keluar. Bagaimana akan keluar, sudah menghadap kepada Rabbul Alamin di hari pembalasan. La yas'amul insanu min tu'ail khair wa immasahu syarru fayausun qanut. La yas'amul insan, manusia tidak akan jemu, bosan, min du'ail khair, untuk berdoa dengan kebaikan. Wa idza massahu syarr, namun ketika ditimpa kejelekan, malapetaka, sakit, peceklik, fayausun qanut, maka manusia itu berputus asa, mereka putus harapan. Itulah manusia. Ketika diuji dengan kesempitan dan kesulitan, mereka mengatakan, Rabbi ahana, wah Tuhanku sedang menghinakan saya. Namun ketika diberi harta, diberi kecukupan, Rabbi akraman, Tuhanku sedang memuliakan saya. Pede sekali dia. Manusia seperti itu. Hadihi halul insan. Inilah keadaan manusia. Min haitsu huwa insan. Dimanapun kondisinya manusia. Manusia asalnya kayak gini. Lakin al-iman, namun keimanan kepada Allah, yamna'u al-khisalus sayyi'ah madhkurah, namun keimanan yang benar menghalangi sifat-sifat jelek yang disebutkan tadi. Orang mukmin sadar bahwa ketika dia diberi oleh Allah nikmat, dia wajib bersyukur. Orang mukmin sadar kalau diberi ujian, kewajiban dia bersabar. Itu orang mukmin otomatis. Karena itulah kata Ibnu Mas'ud, al-iman nisfan. Yang namanya iman ada dua bagian, nisfu sabrin wa nisfu syukr. Separohnya sabar, separohnya syukur. Dua. Itu saja. Jika ketika diberi oleh Allah nikmat, sadari, syukuri nikmat tersebut. Allah yang dipuji, alhamdulillah. Binikmatihi tatimu sholihat. Itu ramu. Ketika diuji dengan kesempitan dan kesulitan, dia bersabar. Kalau bisa bersyukur, berarti Allah masih sayang kepada saya. Idza aradallahu bi'abdi khairan, hadis Bukhari. Idza aradallahu bi'abdi khairan yusibuhu, apabila Allah Ta'ala menghendaki kepada seorang hamba menjadi hamba yang baik, hamba yang baik, bagaimana Allah memberikan kebaikan hamba tersebut? Yusibuhu, Allah akan memberikan ujian, musibah. Jadi musibah itu tanda Allah mencintai orang mukmin. Bukan Allah jahat. Tapi kalau orang kafir, tidak ada iman. Diberi banyak, dia tetap melawan Allah. Diberi sedikit, lebih-lebih. Karena tidak percaya adanya Allah. Semuanya disandarkan kepada dirinya. Sehingga mereka menjadi ateis. Tidak percaya ada Allah. Seolah semuanya dibangun di atas kemampuan dirinya. Begitu didapati dunia dengan segala kemewahannya, bosan hidup. Karena tidak tahu untuk siapa saya hidup. Untuk apa saya hidup. Sehingga ujungnya bunuh diri. Berapa banyak orang yang sukses dunia, ya, bukan karena dililit utang bunuh diri. Sukses dunia, bingung untuk apa saya hidup. Sehingga mudah berputus asa. Kalau orang mukmin kal jibal, seperti gunung tegar. Kenapa? Apapun jenis musibahnya, kalau dia bisa bersabar, kabar gembira dari sisi Allah. Wabashiri sobirin, kabar gembira bagi orang yang sabar. Yang beri kabar gembira Allah. Itu sifat orang mukmin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada ayat yang ke-50 ini yang dibawakan oleh Syekh, wala in adzaqna minna, apabila kami mencicipkan minna di sini adzafahullahu ilaih, Allah sandarkan kepada dirinya minna, liwuduhi kauniha minallah, karena jelas nikmat itu keadaannya dari Allah. Walitamami minnatihi biha, karena kesempurnaan anugerah Allah kepada hamba. Iya. Walain adzaqnahu rahmatan minna, jika kami berikan kepada hamba, kepada manusia, rahmat dari rahmatnya kamu. Ba'da dharra min ba'di dharra massakhu, apa artinya? Yang sebelumnya ditimpa dengan kesempitan. Ai adahu lam yaduk rahmah min awali amri, orang ini sebelumnya tidak mencicipi, tidak merasakan rahmat Allah. Bal usiba bidharra, orang ini sebelumnya ditimpa dengan berbagai macam kesempitan. Kal faqr, ditimpa dengan kefakiran. Wa faqdil aulad, hilang, meninggal anaknya. Wa qara dalik, summa adzaqahu ba'da dalika rahmah, setelah itu Allah berikan rahmatnya. Hatta yahussa biha, sehingga dia pun merasakan rahmat Allah. Tadinya susah ekonominya, sekarang Allah buka pintu-pintu rezeki. Padahal enggak sekolah kuliah ekonomi. Ya. Cuman S1 SD. Karena rezeki tidak dijamin dengan sekolahnya. Allah buka pintu rezeki bagi dia. Yang sebelumnya masya Allah tidur aja di kolong jembatan, tidak punya rumah. Rumahnya ya langitnya. Allah buka pintu rahmat. Barakallahu fikum wa takunu ladzatiha, sehingga dia merasakan lezatnya. Wasurur, kebahagiaannya. A'dham, lebih besar. Mislu dha'ikin lipto'am ba'dal ju', dia merasakan kelezatan rahmat Allah, kebahagiaan dari rahmat Allah itu lebih lezat dibandingkan orang yang mencicipi makanan yang sebelumnya ditimpa kelaparan. Sudah 2 hari tidak makan, tiba-tiba ada orang datang membawa 1 kotak nasi. Alangkah bahagianya dia, alangkah gembiranya dia. Setelah kop sebelumnya dalam kondisi susah, datang kemudahan. Barakallahu fikum. Namun kata Allah, orang ini ketika masakhu, ditimpa asobatku, ditimpa dengan berbagai macam ujian, wa asar bihi, dan punya pengaruh pada dirinya, baik pada badannya berupa sakit, musibah, pada hartanya, kefakiran, diuji oleh Allah. Tiba-tiba datang rahmat Allah, kemudahan-kemudahan dari Allah. Apa kata Allah? Manusia ini la yakulanna hadza li, pasti, pakai lam taukid, pakai nun taukid, layakulanna, pasti orang itu akan mengatakan hadza li, ini karena saya sukses, ini karena ilmunya saya sukses, ini karena usaha hasil keringat saya. Hadza kufrun bi ni'matillah, Inilah yang namanya kufur dengan nikmat Allah. Inilah yang namanya ijab bin nafas, ujub terhadap dirinya sendiri. Ujub, ujub dengan apa yang dia dapat dari kemudahan-kemudahan dunia. Kemarin sakit, berobat kesana kemari tidak sembuh. Tiba-tiba dia membuat sebuah ramuan dan mengatakan, berkat ramuan inilah, ilmu saya inilah, saya berhasil menyembuhkan penyakit saya. Di mana Allah? Padahal Allah berfirman, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kata Nabi Ibrahim, kalau saya sakit, fa huwa yashfin. Dia Allah yang menyembuhkan saya. Maka disinilah kebanyakan orang seperti ini, lupa kepada Allah. Setelah ditimpa kesempitan, kesulitan, datang kenikmatan, Allah dilupakan. Ya. Dan itu seringkali seperti itu sifat manusia, tidak bersyukur, tidak mengakui adanya Allah dengan nikmat yang dia dapat. Dan ini waqi'atun fi jawabil qasam al-muqaddar qabla lamfi qawlihi wala in azaqnahu. Pada ayat berikutnya, wa qawluhu wa ma adhunnu sa'ata qa'imah. Itu yang pertama tadi, ketika orang tersebut diberi rahmatnya oleh Allah sebelumnya dalam keadaan kesempitan, kesulitan, dia melupakan Allah dengan kufur nikmat. Ini watak pertama. Yang kedua, pada ayat berikutnya, watak manusia asalnya, wa ma adzunnu sa'ata qa'imah. Dan saya yakin kiamat tidak akan terjadi. Ini lebih buruk lagi. Saya yakin kiamat tidak akan terjadi. Ba'da'an in ghamasa fid dunya nasiyal akhirata. Setelah dia tenggelam, in ghamas, dia tenggelam ke dalam kenikmatan dunia, lupa akhirat. Itu orang yang tidak beriman. Itu orang yang tidak beriman. Dunia dianggap yang paling utama dan jadi tujuan utama. Beda orang mukmin. Dunia itu hanya sebagai sarana saja, bukan pokok. Yang pokok itu beribadah. Bagaimana saya bisa menjaga salat lima waktu? Karena kewajiban saya hamba Allah. Si kalau ditawari kamu mau kerja, ke siapa? Kerjanya ini, gampang. Tapi ketika dia kerja hilang salah satu sholat, oh maaf, saya tidak mau. Sholat lebih mahal daripada gaji sebesar ini. Itu orang mukmin. Tidak mudah menggadaikan akhiratnya demi dunia yang sedikit. Gajinya berapa sih? 10 juta. 10 juta sebulan juga habis. Bahkan belum habis, sudah pusing. Kenapa? Sudah nutup ini, utang ini, ngeredit ini, utang ini, macam-macam tanggungannya. Gajinya banyak, pusing malah. Para ini, Masya Allah, 5 waktu, ada adzan ke masjid. Gajinya berapa sih? Ya ada seberapa lah. Yang penting bisa menjaga ibadahnya. Tenang hidupnya. Tenang, tentram, karena menjaga nikmat yang dia dapatkan menjadi hamba Allah. Ma'asyiral muslimin, seberapapun nikmat dunia dibandingkan akhirat, itu sangat sedikit. Ya, antum bisa menjaga 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nabi mengkhabarkan rak'atani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunat, ibadah yang nilainya sunnah, dua rakaat sebelum subuh, pahalanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tidak bisa ditukar. Padahal ibadah yang nilainya sunnah. Bagaimana dengan yang wajib? Banyak orang yang larut, sampai malam larut ngurusi dunia, tidak tidur. Tidur cuma satu jam. Tersiksa menjadi budaknya dunia. Tersiksa karena jadi budaknya dunia. Adapun orang mukmin, dunia hanya sebagai sarana, bukan tujuan. Maka kata Syekh Utsaimin, bi khilafil mukmin, berbeda dengan orang yang beriman. Idza sabathu dharra laja'a ila Allah. Kalau ditimpa kesempitan, kesulitan, segera bersandar hatinya kepada Allah. Sadar semua apa yang menimpanya tidak lepas dari takdir Allah. Sehingga yang jadi sandaran hanya Allah Azza wa Jalla. Bangun malam mengaduh kepada Allah. Bukan mengaduh kepada manusia ke kanan, ke kiri, wa asana, wa asini. Mengaduh hanya kepada Allah. Bagaimana tidak? Yang bisa menjadikan hilangnya berbagai kesempitan, Allah sendiri yang bisa menghilangkan. Manusia tidak bisa. Summa kasyafaha. Summa wajada badalalik ladzatan wa sururan yashkurullaha ala dzalik. Orang mukmin kalau ditimpa kesempitan, dia bersandar kepada Allah, mengaduh kepada Allah. Kemudian Allah akan menghilangkan kesempitannya. Kemudian setelah Allah hilangkan, dia dapatkan ladzah, kelezatan beribadah kepada Allah. Wasururan, kebahagiaan dalam menghamba kepada Allah. Yashkurullaha, dia pun bersyukur, semakin taat, semakin tunduk. Dulu mata saya sakit, berobat ke sana kemari, sekian biaya dikeluarkan, tidak kunjung datang sembuh. Tiba-tiba dia berangkat umroh, saya mau umroh. Harta yang ada saya manfaatkan untuk ibadah taqarrub ilallah. Masya Allah, dia yakin Allah yang menyembuhkan, dia ambil air zam-zam sambil mohon kepada Allah, dibasuhnya matanya setiap hari selama umroh. Dia memohon kepada Allah, tiba-tiba Allah menghilangkan penyakitnya. Begitu lezatnya bagi dia. Begitu bahagianya dia, semakin bersyukurlah orang mukmin. Amma hadza faqad nasiyal akhirah wa kafara biha. Adapun orang ini yang tadi tidak beriman, lupa terhadap akhirat, kufur kepada Allah. Setelah diberi kelonggaran nikmat dunia seperti Qarun. Apa kata Qarun ketika disuruh mengeluarkan zakatnya oleh Nabi Musa? Hada ala ilmin indi. Saya punya harta sebanyak ini atas dasar ilmu saya. Apa akibatnya orang yang kufur dipenamkan ke dalam bumi ya ibadallah. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang bisa beriman kepada Allah Ta'ala dan bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai orang mukmin, bersabar dan bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.